الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab yang disusun oleh Abul Faraj Ibnu Al-Jauzi rahimahullah yang berjudul Lafzatul Kabid ila Nasihatil Walad. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai sebutkan poin-poin apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Al-Jauzi untuk putranya. Dan yang terakhir kita sebutkan adalah beliau mengingatkan kepada putranya, dan itu juga merupakan pengingat untuk kita semua, bahwasanya setiap manusia itu memiliki atau ada di sisinya dua malaikat yang senantiasa menjaga, mengawasi, dan mencatat setiap lafaz yang diucapkan oleh seorang hamba, perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Mereka catat, mereka kumpulkan, kemudian akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qaf, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ketika dua malaikat yang mencatat ucapan dan perbuatan para hamba, mereka duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya, maka tidaklah ada satu lafaz yang diucapkan melainkan ada di sisi hamba tersebut malaikat yang senantiasa menjaga dan mengawasinya. Maka ini menjadikan kita seluruhnya memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap apa yang kita ucapkan, atas apa yang kita lakukan. Apakah ketika dia bersama dengan saudaranya muslim yang lainnya, ataupun ketika dia sendirian, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang mengawasinya. Namun Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang dilakukan oleh para hamba-hambanya. Allah memiliki sifat alim. Demikian pula Allah memiliki sifat basir. Allah melihat para hamba-hambanya. Allah juga punya sifat sami, mendengar segala sesuatu yang dilakukan oleh para hamba-hambanya. Demikian pula ketika seorang hamba melakukan satu amalan, apakah sifatnya kebaikan ataupun amalan kemaksiatan, maka itu semua akan dicatat oleh para malaikat. Ketika seorang melakukan amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman kepadanya di dunia, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ridho, Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepadanya. Akan tetapi ingat, di sisinya ada dua malaikat yang senantiasa mencatat apa yang dia ucapkan, apa yang dia amalkan, yang itu semua akan dikumpulkan dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselisih para ulama tentang apakah yang dicatat oleh para malaikat itu adalah setiap ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para hamba, atau ucapan-ucapan atau perbuatan yang terkandung padanya ada balasan pahala atau hukuman iqab dari Allah Subhanahu wa taala ada nilai pahala atau dosanya. Sebagian mengatakan yang dicatat adalah yang memiliki nilai pahala atau dosa. Sebagian yang lainnya mengatakan yang dicatat adalah seluruh ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dan ini sesuai dengan firman Allah, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada satu lafaz yang diucapkan melainkan di sisinya ada para malaikat yang senantiasa menjaga dan mengawasinya. Namun, ketika para malaikat setiap harinya mencatat ucapan dan perbuatan hamba tersebut, maka pada hari Kamis ucapan itu akan dihadapkan kepada perbuatannya. Sesuai tidak? Ya. Lalu akan ditetapkan untuknya apa yang ada padanya nilai pahala atau dosa, kemudian dibiarkan ucapan dan perbuatan yang tidak ada padanya nilai dosa ataupun pahala. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, beliau meriwayatkan hadis dari Bilal ibn al-Haris al-Muzani. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumin yalqahu. Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, satu ucapan, yang itu merupakan sesuatu yang berasal dari yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka dengan sebab ucapan itu akan menimbulkan sesuatu yang dia tidak sangka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala catat kalimat tersebut, ya, dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhai sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubullah alaihi biha sakhatah ila yaumin yalqahu. Demikian pula ada seorang hamba yang dia berbicara dengan satu kalimat yang itu merupakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka hasil yang dia dapatkan dari apa yang dia ucapkan itu, lalu Allah Subhanahu wa taala catat ucapan itu sebagai sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertemu dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, riwayat ini dihukumi hasan sahih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maka disebutkan, fakana Al-Qamah yakul, maka Al-Qamah mengatakan, kam min kalamin qad mana'anihi hadisu Bilal ibn al-Haris. Betapa banyak ucapan yang aku tidak jadi mengucapkannya karena dicegah oleh hadis yang diriwayatkan dari Bilal ibn al-Haris. Demikian pula dinukilkan dari Al-Akhnaf ibn Qais. Beliau mengatakan, sahibul yamin yaktubul khair wa huwa amirun ala sahibis simal. Malaikat yang duduk di sebelah kanan itu tugasnya adalah mencatat kebaikan, dan dia merupakan pemimpin atas malaikat yang duduk di sebelah kirinya. Fa in asabal abdu khati'atan qala lahu, apabila seorang hamba melakukan kesalahan maka dia mengatakan, amsik, tahan. Fa in istaghfara Allah ta'ala nahahu alla yaktubaha Wa in aba katabaha. Tahanlah, jangan langsung ditulis. Maka jika dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dia kerjakan, maka malaikat melarang untuk mencatat kesalahan yang telah dikerjakan itu. Ya. Namun apabila dia enggan untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicatatlah kesalahan itu untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan ketika membaca ayat ini, anil yamini wa anil shimali qa'id. Beliau mengatakan, yabna Adam, wahai anak Adam, busitat laka sakhifatun, telah dibentangkan untukmu lembaran. Wa wukila bika malakani kariman, dan ditugaskan untuk menjaga dan mengawasimu dua malaikat yang mulia. Ahaduhuma an yaminika fayahfadhu hasanatika, salah satu dari keduanya duduk di sebelah kananmu yang dia menjaga, mencatat kebaikan-kebaikanmu. Wa amma alladhi an yasarika fayahfadhu sayiatika, dan adapun yang duduk di sebelah kirimu, maka tugasnya adalah menjaga, mengawasi dan mencatat kejelekan-kejelekanmu. Fa'mal ma syi'ta, maka lakukan, kerjakan apa yang kamu inginkan. Aqlil au aktsir, apakah engkau kerjakan itu sedikit atau banyak. Hatta idza mitta tuyat sakhifatu, sampai ketika engkau meninggal dunia, maka akan dilipat lembaran, lembaran yang berisi catatan amalanmu. Waju'ilat fi unukika ma'aka fi qabrika, kemudian lembaran-lembaran catatan amalan itu akan diletakkan di lehermu bersamamu di dalam kuburmu. Ya, hatta tukhraju yaumal qiyamah, sampai lembaran itu dikeluarkan pada yaumul qiyamah. Fa inna dzalika yaqul, maka dalam kondisi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni yang menguatkan permasalahan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan setiap manusia telah kami tetapkan catatan-catatan amalan yang dia kerjakan di lehernya. Kemudian kami keluarkan catatan itu pada yaumul qiyamah dalam keadaan terbuka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ikra' kitabak, baca catatan amalanmu. Ya. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Maka cukuplah dirimu sendiri yang menghitung amalan-amalan yang telah engkau kerjakan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, adala wallah fika min ja'lika hasiba nafsik. Sungguh telah berbuat adil demi Allah, Allah telah berbuat adil kepadamu ketika dia menjadikan engkau sebagai orang yang menghitung sendiri amalan-amalan yang telah engkau kerjakan. Demikian pula diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang firman Allah, ma yalfiu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan satu lafaz yang diucapkan oleh seseorang melainkan ada di sisinya malaikat yang senantiasa menjaga dan mengawasi. Maka beliau mengatakan, yaktubu kull ma takallama bihi min khairin aw syarrin. Malaikat tersebut akan mencatat setiap apa yang diucapkan oleh hamba tersebut, apakah kebaikan atau kejelekan. Hatta innahu la yaktubu qawlahu akaltu, syaribtu, dhahabtu, ji'tu, ra'aitu. Sampai-sampai malaikat itu mencatat ucapan-ucapan yang tidak ada padanya unsur dosa atau pahala, ya. Seperti ucapan saya makan, saya minum, saya pergi, saya datang, saya melihat, ya. Hatta idza kana yaumal khamis urida qauluhu wa amaluhu, sampai ketika pada hari Kamis akan dicocokkan, dihadapkan antara apa yang dia ucapkan dan apa yang dia amalkan. Fa aqarra ma kana fihi min khairin aw syarrin wa alqa sa'irahu, maka ditetapkan, ditulis untuknya sesuatu yang padanya ada kebaikan atau kejelekan, dan dibiarkan sisa yang lainnya. Wa dzalika qauluhu, maka yang demikian itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yamkhullah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus segala sesuatu yang Allah kehendaki, demikian pula Allah menetapkan apa-apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada ummul kitab, yaitu lauhul mahfuz. Perselisih para ulama tentang apa yang dimaksud dalam ayat ini. Mayoritas para ulama menyebutkan ayat ini, yamhullah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, itu berkaitan dan ketetapan Allah tahunan, ya, yang ditetapkan setiap tahun, ya. Bukan yang tertak pada umul kitab, pada lauhul mahfud, ya, yaitu ketetapan secara umum yang berisi apakah seseorang itu akan bahagia atau sengsara akhir hidupnya. Demikian pula matinya seseorang atau hidupnya seseorang, maka itu tidak berubah. Yang berubah, ya, adalah takdir yang ditetapkan tahunan atau harian, ya, yang itu merupakan takdir yang ditetapkan apakah ketika seseorang melakukan amalan tertentu akan menjadi demikian, kalau tidak mengerjakan amalan itu maka demikian. Ini yang dimaksud oleh mayoritas para ulama. Namun di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memasukkan masalah ini ke dalam keumuman lafaz ini. Yamkhullah ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah pun menetapkan apa yang Allah kehendaki. Masuk dalam keumuman ayat ini adalah catatan amalan yang dilakukan oleh para hamba. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan ini masuk dalam catatan. Demikian pula sebaliknya, Allah yang menetapkan ini tidak masuk dalam catatan amalan hamba tersebut. Maka disebutkan dari Al-Imam Ahmad, dahulu beliau ketika sakit beliau merintih, ya, annahu kana ya'innu fi maradih. Beliau pada saat sakit beliau itu merintih, wajar manusia, ya. Fabalaghahu an tawus annahu qal, maka sampai kepada beliau ucapan dari Tawus, Tawus bin Kaisan, ya, bahwasanya beliau mengatakan, yaktubul malik kulla syai'in hatal anin. Malaikat itu mencatat segala sesuatu sampai rintihan yang keluar dari lisan atau mulut seorang hamba. Ya. Falam ya inna Ahmad hatta mata rahimahullah, maka setelah itu Al-Imam Ahmad tidak pernah merintih sampai beliau meninggal dunia. Apa sebabnya? Karena khawatir terkandung pada rintihan beliau itu adalah sifat jaza, keluh kesah terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhitung sebagai dosa. Kemudian yang diingatkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam nasihatnya kepada putranya, beliau mengatakan anna anfasal hayy khutahu ila ajali, bahwasanya nafas-nafas kehidupan itu batasannya adalah ajal, batas umur manusia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita terkadang memiliki angan-angan, ya, cita-cita yang banyak, ingin ini, ingin itu, ya. Demikian pula ketika mendapatkan nasihat kerjakan amalan ketaatan ini, kerjakan itu, maka dia pun memanjangkan angan-angannya, nanti-nanti merasa umurnya itu masih panjang, ya. Maka ketahuilah, tidaklah ada seorang hamba yang mengetahui batas umur manusia, ajal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan khatan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatan murabba. Nabi alaihi salatu wasalam pernah membuat garis dengan bentuk seperempat, mungkin seperti ini atau panjang sini. Ini 4 persegi panjang, ya. Wa khatta khatan fil wasati kharijan minhu. Kemudian beliau menggaris satu garis lurus dari dalam sampai keluar, menembus kotak yang ada di sini. Wa khatta khututan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min janibihi ladzi fil wasat. Kemudian beliau menggaris-garis dengan garis kecil yang berada di tengah-tengah persegi empat itu, di samping atau di bawah garis yang ada di tengahnya. Ini kotak persegi empat. Kemudian ada garis keluar. Nah, bawahnya ini di garis kecil-kecil. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa qala hadzal insan, ini gambaran manusia. Wa hadza ajaluh muhitun bihi. Kotak yang persegi panjang 4 ini, 4 persegi panjang ini adalah ajal, batasan umur manusia yang meliputi dia. Ya. Lahirnya, meninggalnya, batasnya sini. Ya. Auqat ahata bihi, atau disebutkan dalam lainnya, ya, ajal manusia itu meliputi dirinya. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amalu, garis yang ada di tengah sampai keluar itu adalah angan-angannya, cita-citanya, panjang angan-angannya yang telah kita sebutkan. Dia tidak mengetahui batasan ajalnya, maka dia pun berangan-angan sampai melebihi batas umur yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ketika dia mendapatkan nasihat kerjakan ini, nanti-nanti, padahal besok mau meninggal dunia. Dia mengatakan, nanti kalau saya sudah beruban, saya sudah berumur 60 tahun baru saya tobat, dalam keadaan umurnya 40 tahun, dia tidak mengetahuinya. Maka dia berangan-angan melebihi batasan ajal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Wa hadzal khututus sighar al-a'rad. Adapun garis-garis kecil yang ada di bawahnya itu adalah musibah, ujian, cobaan yang akan dia lalui di kehidupan dunia. Wa in akhtahu hadza nahashahu hadza. Apabila ujian pertama dia lolos atau dia berhasil melewatinya, maka akan mendapatkan ujian yang berikutnya. Ya. Wa in akhtahu hadza nahashahu hadza. Apabila dia lolos dari ujian berikutnya, dia akan melewati ujian yang berikutnya lagi. Ya. Disebutkan di sini dengan lafaz nahasya. Itu maknanya disengat oleh binatang yang beracun. Ya, nahasya diungkapkan dengan nahasya. Ya. Apabila dia lolos dari musibah ini, dia akan mendapatkan ujian yang berikutnya dan berikutnya sampai selesai ajalnya. Ini gambaran manusia. Ya. Maka seberapapun yang kita angankan, maka ingat kita itu punya batasan umur dan kita tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, berapa lama kita tinggal di dunia. Maka kata Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam kelanjutan nasihat beliau kepada putranya, wa miqdarul labas fid dunya qalil, dan lamanya seseorang tinggal di dunia itu hanyalah sebentar. Wal habsu fil kubur tawil, demikian pula setelah itu dia akan tertahan dalam alam kuburnya dalam masa yang panjang. Wal azab ala muwafaqatil hawa wabil, demikian pula azab, siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatannya ketika dia berusaha untuk mengikuti hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya, itu amatlah keras siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gambarkan lamanya kita di kehidupan dunia itu seperti Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam suratul Kahfi, wadrib lahum matalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalatu bihi nabatul ad fa asbaha hasyiman tatruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Berikanlah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia itu gambarannya seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit kemudian menyirami tanam-tanaman yang ada di muka bumi. Maka setelah itu tanam-tanaman itu akan tumbuh subur hijau. Fa asbaha hasyiman, lalu tanaman itu jadi kering. Ya, jadi kering. Kemudian hancur, tadruhu riyah, yang sanggup diterbangkan oleh angin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah umur manusia sebentar. Seseorang itu bisa melihat ya, masa tanaman mulai dari dia tumbuh sampai dia menguning, sampai dia mengering. Ya. Itulah gambaran umur manusia tinggal di dunia. Demikian pula disebutkan dalam hadis. Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, demikian pula Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ya, itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu sudah bonus. Itu sudah dianggap Allah Subhanahu wa taala telah memberikan uzur kepadanya. Telah memberikan kesempatan untuknya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang bisa melewati umur tersebut. Ini batasan maksimal keumuman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekarang kita menganggapnya itu adalah masa yang panjang. Namun apabila masa selama 60 sampai 70 tahun itu dibandingkan dengan hari yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu amatlah kecil, amatlah sedikit. Ya. Allah berfirman yang menceritakan tentang hari, masa, waktu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yudabbirul amra minas sama'i ila rad thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miktaruhu alfasanati mimma ta'udun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur urusan dari langit sampai ke bumi, kemudian naik lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam tempo satu hari, yang satu hari itu ukurannya adalah 1000 tahun dari hari-hari yang kalian hitung. Ya. Demikian pula dalam hitungan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miktaruhu 50,000 sanah. Para malaikat itu naik, demikian pula ruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam tempo satu hari, yang satu hari itu ukurannya adalah 50,000 tahun. Ya. Maka ukuran hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan apa yang kita hitung, menunjukkan betapa sedikitnya masa kita tinggal di dunia. Ya. Dan itu tidak bertentangan. Ya. Sebagai tanbih, disebutkan di dalam Al-Quran, satu hari di sisi Allah itu disebut di dalam Al-Quran ada 1000 tahun. Dalam ayat yang lainnya, 50,000 tahun. Itu merupakan hari yang berbeda. Ya. Faedah disebutkan atau diwetkan oleh Al-Imamu Hakim dari Abdullah bin Abi Mulaikah, anna rajulan sa'ala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an qoulihi azza wa jalla. Ada seseorang yang tanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang firman Allah azza wa jalla, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun dari hari-hari yang atau tahun-tahun yang kalian hitung. Ya. Faqala, maka Ibn Abbas bertanya, man anta, siapa kamu? Ya. Kok seakan-akan mempertentangkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ini dengan yang itu? Fadzakarallahu annahu rajulun min kadza wa kadza, maka disebutkan kepada beliau dia adalah seorang yang dari kabilah ini, daerah ini. Ya. Faqala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, fama yaumun kana miqdaruhu 50,000 sanah. Lalu bagaimana dengan satu hari yang disebutkan di dalam Al-Quran yang ukurannya 50,000 tahun? Maka orang tersebut mengatakan, rahimakallah, innama sa'altuka lituhbirona. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadamu. Sesungguhnya aku bertanya kepadamu agar engkau memberitakan kepadaku, bukan untuk mempertentangkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibn Abbas mengatakan, yaumani zakarahumallah azza wa jalla fi kitabihillah. Ya. Fi kitabihillah. Zakarahumallah azza wa jalla fi kitabih. Allahu a'lam bihima. Itu adalah dua hari yang berbeda yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam kitabnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang maksud dari dua hari tersebut. Maka beliau enggan untuk mengatakan sesuatu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang terdapat dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Ya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan 1000 tahun itu adalah hari ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatur urusan dunia. Adapun 50,000 tahun itu adalah ketika ukurannya adalah kehidupan akhirah. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang orang yang menahan zakat hartanya. Ya. Di sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu sufa'ih min nar fa ukhmi 'alaiha fin nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Ya. Tidaklah ada seseorang yang menyimpan emas ataupun perak lalu dia tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan zakatnya, melainkan pada yaumul kiamah akan dibuatkan untuknya satu lempengan dari besi, ya. Kemudian dibakar, dipanaskan dalam neraka jahanam. Kemudian disetrika bagian perutnya, bagian dahinya, demikian pula bagian punggungnya. Kullama baradat uida, ketika besi itu mendingin, maka diulangi lagi, dipanaskan lagi. Lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana hatta yugdha bainal ibad fa yarasabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Maka setiap kali besi itu mendingin, dipanaskan kembali untuknya, dan itu dilakukan selama satu hari, yang ukurannya satu hari pada saat itu adalah 50,000 tahun, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan keputusan para hamba, lalu dia bisa melihat jalannya, apakah dia akan menuju jannah atau kepada neraka. Waliyadu billah. Maka ini merupakan nasihat pengingat untuk kita seluruhnya, untuk seseorang itu berusaha untuk mengisi waktu yang dia miliki di dunia, ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperturutkan hawa nafsu, ya. Karena apabila seseorang telah sampai pada ajal yang telah ditentukan, maka yang ada adalah penyesalan. Kata Ibnul Jauzi, fa aina ladzatu amsi, maka di manakah kelezatan yang dia rasakan kemarin? Rakhilat wa abqat nadiman, maka kelezatan itu telah pergi, yang tersisa hanyalah penyesalan. Wa aina syahwatu nafsi, maka di manakah syahwat hawa nafsu manusia? Kam nakasat ra'san wa azallat qadaman, betapa banyak kepala-kepala yang tertunduk pada yaumul kiamah, demikian pula betapa banyak kaki-kaki yang tergelincir pada yaumul kiamah. Wa ma sa'ida man sa'ida illa bi khilafi hawa wa la saqiya man saqiya illa bi ithari dunyahu, maka tidaklah seorang itu beruntung, orang-orang yang beruntung, kecuali dengan sebab dia berusaha untuk menyelisihi hawa nafsunya. Wala saqiya man saqiya illa bi ithari dunyahu, demikian pula tidaklah sengsara orang yang sengsara, melainkan dia lebih mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Fa'tabir biman madha minal muluk wazuhad aina ladzatu haula, maka ambillah pelajaran dari orang-orang yang telah berlalu, dari kalangan para raja, dari kalangan orang-orang yang zuhud, di manakah kelezatan mereka? Wa aina ta'bu ulaik, di mana lelahnya mereka? Ya. Baqiyat thawabul jazil wa dzikrul jamil lisalihin. Ya. Maka yang tersisa adalah pahala yang besar, penyebutan yang terus menerus, ya, yang indah hanya untuk orang-orang yang soleh. Wal qalatul qabihah wal iqab al wabilil asin, demikian pula sebaliknya, penyebutan yang buruk, hukuman yang pedih itu diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annahu man jaa'a wa la syabi'a man sabi'a, seakan-akan dia tidak pernah merasakan kenyang, dia tidak merasakan puas ketika minum. Wal kasal anil fadail bi'sar rafiq, malas dari melakukan amalan keutamaan, amalan yang utama itu merupakan seburuk-buruk teman. Wa khubur rohah yurisu minan nadam ma yurbi ala kulli ladzah, dan senang untuk santai itu akan mewariskan penyesalan yang itu akan tumbuh dari setiap kelezatan. Fantabih wat apli nafsik, ya. Maka ingatlah, ya, maka sadarlah, lelahkanlah dirimu, ya. Dan alangkah, ya, miripnya, demikian pula alangkah sesuainya apa yang beliau nasihatkan ini dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam akhir-akhir suratul mukminun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sampai ketika datang kepada salah seorang dari kalian kematian, maka dia akan mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku, la'ali a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amalan soleh yang dahulu aku tinggalkan, yang aku belum kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang ajal, tentang penyesalan. Ketika ajal itu tiba, dia akan kembali, ya, dia ingin kembali melakukan amalan-amalan kebaikan, ya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha ila akhiril ayah, ya. Maka disebutkan, ya, dalam tafsir, ya, pada ayat-ayat selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, ketika hamba tersebut telah sampai pada yaumul kiamah, mendapatkan siksaan pada yaumul kiamah, Allah Subhanahu wa taala bertanya, berapa lama kamu tinggal di dunia? Maka jawabannya, sehari atau dua hari, ya. Maka diriwayatkan oleh Abu Musa dan dinukilkan riwayat ini oleh Ibnu Katsir dengan menyebutkan sanadnya, demikian pula dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam dari Aifa Ibnu Abdin Al-Kala'i ketika dia berkhutbah, ya, dia seorang tabi'i, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlu nari nar," apabila penduduk surga masuk dalam surga, demikian pula penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka. Qala Allahu azza wa jal, maka Allah azza wa jalla berfirman, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, kam labithum fil ardi adada sinin, wahai penduduk surga, berapa lama kalian tinggal di muka bumi, ya, berapa tahun? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum, kami tinggal di muka bumi itu hanya sehari atau dua hari, ya. Menunjukkan gambaran yang dirasakan oleh alul akhirah ketika mereka telah melewati masa-masa itu, yang dia rasakan di dunia itu hanya sehari atau dua hari. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ni'ma matajartum fi yaumin aw ba'da yaum, rahmati waridwani wa jannati umkusu fiha khalidina mukhalladin, ya. Maka itu merupakan sebaik-baik yang kalian perdagangkan dalam masa satu hari atau dua hari, ya. Kalian mendapatkan rahmatku, keridoanku, demikian surgaku, maka tinggallah kalian di dalam surga itu, ya, selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam riwayat ini pada penduduk neraka, kam labithum fil ardi adada sinin, qalu labisna yauman aw ba'da yaum, maka Allah mengatakan, bisa matajartum fi yaumin aw ba'da yaum, maka seburuk-buruk sesuatu yang kalian perdagangkan adalah yang kalian perdagangkan dalam waktu sehari atau dua hari di dunia, ya. Ghadabi wa sakhati, kalian berhak mendapatkan kemarahanku dan kemurkaanku. Umkusu fiha khalidina mukhalladin, maka tinggallah kalian di dalam neraka selama-lamanya. Fayaqulun, maka mereka penduduk neraka mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa'in utna fa'inna zalimun, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka, dan sesungguhnya apabila kami kembali melakukan amalan kemaksiatan, maka sungguh kami orang yang benar-benar berbuat zalim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ihsya'u fiha wa la tukallimun, tinggallah kalian di dalam neraka, jangan kalian berbicara kepadaku. Fayakunu dzalika akhiru ahdihim bikalami rabbihim azza wa jalla, maka itu merupakan kesempatan terakhir mereka berbicara kepada Allah azza wa jalla. Riwayat ini disebutkan dari Aifa ibnu Abdin Al-Gala'i, dia adalah seorang tabi'in, dan disebutkan dalam riwayat ini langsung meriwayatkan dari Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka para ulama menyebutkan riwayat ini adalah riwayat yang mursal. Dan sebagaimana disebutkan bahwa riwayat ini juga dicantumkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, demikian pula Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.